bukan auratnya. Ya, dikarenakan diri siapa? Perisai tadi itu. Lihat beliau, yakni posturnya beliau. Kencing kayak perempuan. Nah, bayangannya tasabuh dengan perempuan. Beliau memberikan penjelasan, ini bukan perkara yang bermasalah. Semuanya boleh, yang penting jangan sampai terkena najisnya tadi. Sehingga dalam bab ini tidak ada tasabuh dengan perempuan atau tasabuh dengan laki-laki. Dipahami ya? Karena semuanya boleh, yang penting sesuai dengan adab-adabnya. Barakallahu fikum, dihafalkan dua-duanya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu hafizakum.